Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang tidak masak daging tidak harus membasuh dagingnya terlebih dahulu. Kalaupun langsung dimasak setelah dipotong dari hewannya, maka itu boleh karena darah yang masih tersisa di daging itu dimaafkan karena yang diharamkan adalah darah yang mengalir, darah yang mengucur ketika disembelih. Adapun darah yang tersisa di daging, di nadi, maka itu dimaafkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wallahu ta'ala.